canda bahen nol yang bikin cintamu bocor. Bulannya aku tak curiga, lama-lama tahu juga engkau sembunyikan dia yang telah mencuri cinta. Ada Hello Kitty di antara kita, ada canda Simo yang bikin kamu gila. Ada Hello Kitty di antara kita, mainan barumu yang bikin kau tak bisa di rumah. Pura-puranya ngajak curcol, lama-lama kau kecantol. Curcol sama canda bahenol yang bikin cintamu bocor. Bulannya aku tak curiga,